Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Dan nikmat terbesar adalah kesempatan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita, meningkatkan ilmu kita, dan ilmu itu jemaah kalau bermanfaat akan menjadi iman. Dan iman inilah yang membuat kita bisa mengarungi berbagai macam ujian kehidupan. Ujian seberat apapun jadi baik. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Menakjubkan perkara seorang mu'min, semua perkaranya pasti baik dan terbaik bagi seorang mukmin. Gak pernah terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Jamaah yang Allah muliakan, jadi kalau benar-benar punya iman, hadirin yang Allah muliakan, dan kunci itu semua adalah ilmu yang bermanfaat. Gak ada yang bisa membuat semua masalah itu jadi baik dan terbaik kecuali iman, jamaah sekalian. Kecuali iman. Maka bersyukurlah ketika itu dibuka di hadapan kita. Sebagaimana marilah kita meminta pertolongan kepada Allah. Karena sebatas hadir itu tidak atau belum tentu merubah kondisi. Hadir itu butuh taufik jemaah untuk bisa meresapi dan mengamalkan. Hadir secara jasmani belum tentu melibatkan kehadiran ruh. Maka mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin. Mintalah pertolongan kepada Rabbul Alamin. InsyaAllah, la in syakartum la azidannakum. Kalau Allah kita bersyukur, Allah tambah. Dan kalau kita minta pertolongan, Allah akan tolong. Jadi selalu mulai dengan bersyukur dan meminta pertolongan. Selanjutnya, marilah kita memperkuat syahadatain kita. Kita sebagai hamba, dan hamba hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang hamba, dan hamba hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengabdi dan menghamba, kita butuh tuntunan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka terakhir mereka ucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hadirin masih bersama Imam Nawawi, semoga Allah rahmati beliau, keluarga, dan seluruh kaum muslimin. dan masih bersama kitabnya yang sangat luar biasa, yaitu Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Dan kita masuk bab, atau masih di bab mubadarah, bersegera. Bersegera. Harus bersegera. Dan ini lebih ditekankan lagi dibanding perintah beramal. Jadi sekali lagi, kita bukan hanya diperintahkan untuk beramal, tapi kita disuruh untuk bersegera. Nah, hadirin Allah muliakan, dan kita masih ada di ayat kedua dan konteks ayat yang kedua, karena ayat yang kedua ini sayang untuk kita lewatkan. Ini penting. Karena Allah berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Kita disuruh bersegera ke surga, jemaah. Jadi disuruh tancap gas. Jadi bukan hanya misalnya bukan hanya perintahnya disuruh ke Bandung, tapi bersegera menuju Bandung. Jadi jelas-jelas orang yang mengatakan nanti aja deh, kita ini masih muda, ini jelas menyelisih ayat ini. Dan kita tuh bersegera di sini adalah beramal soleh dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Surga yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 77, Kul mata'un dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Kul mata'un dunya qalil. Katakan bahwa kesenangan dunia itu hanya sedikit dan hanya sebentar. Hanya sedikit. Wal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan akhirat itu lebih baik. Tapi enggak buat semua orang, jemaah. Liman ittaqa. Bagi orang yang bertakwa. Wala tudzlamuna fatila. Dan kalian enggak akan dizalimi sedikit pun juga. Enggak akan dizalimi. Jadi jamaah sekalian yang Allah muliakan, sekeren apapun dunia, Allah katakan kul mata'un dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit loh. Sedikit. Anda punya apa sih? Sedikit. Ini lebarnya surganya seluas langit dan bumi. Baru lebarnya aja. Sedikit. Anda staycation di mana sih sekarang? Di hotel paling mewah di Jakarta. Kata Allah, sedikit itu. Itu enggak banyak. Itu sederhana. Kalau dibanding kenikmatan surga. Kita traveling pakai first class atau private jet semewah apapun, Allah katakan mata'ud dunya qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Sedikit. Surga lebih baik. Kita pergi ke restoran semewah apapun di Jakarta dengan menu misalnya 10 juta satu menu, 20 juta satu menu. Kata Allah sedikit itu. Sedikit. Sedikit. Di surga lebih baik. Sedikit. Semua sedikit ya mas kalian. Kita dapat proyek ratusan miliar, kata Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit. Oke, triliun, sedikit itu sedikit. Kalau segitu sedikit, kok kita bisa kita tabrak ajaran yang Allah ajarkan cuman gara-gara beberapa rupiah aja. Allah Allah berfirman sedikit, qul mata'ud dunya qalil. An-Nisa 77 jemaah. Sedikit. Kesenangan dia sedikit dan sebentar, qalil. Sedikit sebentar. Gitu jemaah. Dan akhirat lebih baik. Akhirat lebih baik. Jadi kalau dunianya buat kita kagum, ya luar biasa. Itu sedikit, sedikit. Wallahu ta'ala alam bisawab. Oke, terus gimana caranya kita bersegera? Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wa dharra' wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Caranya adalah jadi orang bertakwa, dan orang bertakwa adalah orang yang berinfak ketika lapang dan ketika sulit. Menahan amarah dan suka memaafkan manusia. Dan ingat, ini konteksnya bersegera ya. Jadi kalau maafin manusia, gak perlu nunggu dia minta maaf. Itu kemarin kita belum tekankan itu. Kalau ingin memaafkan manusia, gak perlu nunggu dia minta maaf. Karena kalau nunggu dia minta maaf, ini bertentangan dengan konteks ayat ini. Konteks ayat ini apa? Wasari'u, dan bersegeralah. Allah suruh bersegera, ya jangan nunggu gitu loh. Kenapa mas gak maafin dia? Dia belum minta maaf sama gue. Kalau dia minta maaf, dia turunkan egonya aja, gue maafin kok. Ya udah, sama aja dong. Dia ego, kita ego. Bedanya apa? Cuma konteksnya, dia ego gak mau minta maaf, kita ego gak mau maafin. Dan nunggu itu. Ini konteksnya bersegera. Jadi wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia walaupun dia gak, dia belum minta maaf. Dan dia gak pernah minta maaf sama kita. Gak pernah dia minta maaf sama kita. Maafkan. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah. Makanya sekali lagi penutupannya adalah wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta dengan orang-orang berbuat baik. Jadi ketika kita maafin orang, itu tujuannya lagi-lagi berharap dicintai oleh Allah. Jadi bukan isu penting dalam diri kita dia minta maaf atau dia enggak minta maaf. Itu bukan isu penting. Bukan isu penting bagi kita dia ego atau dia enggak ego. Itu bukan isu penting. Bukan isu penting kok dia minta maafnya gitu. Harusnya kan ketemu dong, jangan via WA. Bukan. Kecuali kalau kita guru atau kita orang tua yang ingin mendidik anaknya atau muridnya benar, minta maaf jangan begitu. Minta maaf harus langsung. Nah, itu ayah didik anaknya atau ibu didik anaknya, gak apa-apa. Tapi kalau langsung real dan tidak kita gak bisa gunakan kotak mendidik di sana, udah langsung maafin aja. Walaupun dia gak ideal. Karena bukan feedback orang yang kita tunggu dan bukan feedback orang yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, selalu camkan kaidah para ulama, al-ibrah laisa an tuhibba wa innama an tuhabba. Parameternya bukan saat Anda mencintai, tetapi parameternya adalah pada saat Anda dicintai. Pada saat Anda dicintai. Apa maksudnya? Maksudnya kalau mencintai belum tentu dicintai balik. Tapi kalau sudah dicintai oleh Allah, maka cinta kita juga jujur kepada Allah. Gitu. Jadi kalau gak semua orang yang mengklaim cinta kepada Allah dicintai oleh Allah. Tapi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, dipastikan dia mencintai Allah. Makanya parameternya bukan mengklaim cinta, tapi parameternya adalah dicintai. Dicintai. Allah Ta'ala bisa. Dan dicintai oleh manusia saja nikmat, jemaah. Hati kita tuh berbunga kalau dicintai oleh manusia. Gimana dicintai oleh Rabbun Nas, Allahu Akbar. Gimana kalau oleh cinta kepada kita? Orang tuh bisa meneteskan air mata ketika dia melihat orang di hadapannya itu mencintai dia. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin? Nah, kita lanjutkan, jemaah. Ayat berikutnya masih dalam konteks yang sama. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman yang artinya, camkan baik-baik, yaitu orang-orang, atau bukan yaitu, dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, perbuatan keji, atau menganiaya dirinya sendiri, atau menzolimi dirinya sendiri, zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Fastaghfiru lidzunubihim. Lalu mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maghfirah. Minta maghfirah. Dan masih ingat minta maghfirah artinya apa? Minta ditutup dan minta dibiarkan tanpa dihukum. Hadirin Allah muliakan, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah Subhanahu wa taala? Siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji tersebut. Mereka berhenti. Mereka berhenti. Hadirin Allah muliakan, mereka berhenti dan mereka mengetahui. Ini ayat yang penting. Hadirin, coba kita renungkan lagi. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi dirinya sendiri, camkan baik-baik. Ayat ini kelanjutan dari ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kelanjutan dari ayat wasari'u sebelumnya lagi. Jadi konteks ayat 135 dari Ali Imran ini berbicara tentang orang-orang bertakwa atau orang-orang fasik, jemaah. Orang-orang bertakwa. Ayat 135 ini berbicara tentang ahli surga atau ahli neraka. Ahli surga. Dan ternyata fakta yang Allah paparkan di dalam ayat 135 menjelaskan bahwa ternyata ahli surga itu bisa khilaf, bisa melakukan kesalahan. Dan kesalahannya bukan kecil terkadang, kesalahan besar, fahisyah. Di antara makna fahisyah adalah kabirah, dosa besar. Di antara makna fahisyah itu zina. Dan zina dosa besar. Ini satu konteks. Surga yang lebarnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang berinfak di skala lapang dan sulit, yang menahan amarah dan memaafkan manusia, dan orang-orang yang apabila melakukan fahisyah, perbuatan keji, dosa besar, au zalamu anfusahum, atau dia menzolimi dirinya sendiri, bermaksiat. Karena catat kaidah jamaah, setiap maksiat sejatinya menzolimi diri sendiri. Setiap maksiat itu sejatinya menzolimi diri sendiri. Jadi coba kita lihat teksnya lagi. Fahisyah, perbuatan keji, sekali lagi, itu bisa bermakna, catat baik-baik, bisa bermakna dosa besar. Atau kalau makna yang mau, makna lebih spesifik, zina. Jadi bisa bermakna zina lebih khusus, atau dosa besar secara umum. Dosa besar secara umum. Jelas? Adapun menganiaya diri sendiri, menganiaya diri sendiri itu artinya perbuatan maksiat dan kemungkaran. Karena setiap maksiat adalah kezoliman terhadap diri sendiri. Ini kaidah yang tidak boleh kita lupakan. Setiap maksiat adalah upaya menzolimi diri sendiri. Tanamkan di dalam hati kita, setiap maksiat menganiaya diri sendiri. Setiap maksiat adalah bentuk menganiaya diri sendiri. Jadi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung dengan jujur, yang paling sering menyakiti kita setiap hari itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Tapi dia nipu gua, ya. Dia nipu Anda berapa kali sehari? Ya enggak sehari sih. Ini kita partneran 3 tahun, dia baru nipu saya sekarang. Ya udah, 3 tahun sekali. Diri Anda nipu diri Anda sendiri berapa kali? Diri Anda zolimi Anda sendiri berapa kali? Diri Anda menganiaya diri Anda sendiri berapa kali? Saya masih belum ngerti deh, kenapa maksiat dinamakan menzolimi diri sendiri, jamaah. ingat bahwa maksiat itu, dosa itu punya efek samping di dunia dan di akhirat. Maksiat itu punya efek samping yang negatif di dunia maupun di akhirat. Di akhirat siksa, azab, neraka, belum di alam kubur, azab kubur. Lalu di dunia, jamaah sekalian yang punya teman dulu pas sakau, itu apa bukan zolimi diri sendiri? Kenapa dia bisa sakau begitu? Ini enak gak ngeliat apa? Tanya dia, enak gak? Gak enak, tersiksa. Apa yang membuat dia sakau? Ya perbuatannya kan. Ya mengkonsumsi hal yang diharamkan oleh Allah. Perbuatannya. Ada orang mabok terus nyupir nabrak kecelakaan lalu cacat dia. Itu yang zolimi diri sendiri siapa? Sampai dia nabrak terus dia cacat. Ya perbuatannya sendiri yang mabok itu karena mengkonsumsi hal yang haram. Ada yang ngisep ganja terus dia fly, dia bawa mobil, dia nabrak orang. Orang tuh meninggal, akhirnya di penjara bertahun-tahun. Itu apa bukan zalimi diri sendiri? Terus yang zalimi diri sendiri itu siapa? Kan perbuatan ya jamaah. Ada orang zina segala macam. Akhirnya kena penyakit parah. Lalu ditersiksa dengan penyakitnya. Itu yang buat dia sakit siapa? Apa bukan perbuatannya sendiri? Bukankah itu menzolimi diri sendiri? Oleh karena itu kita butuh belajar. Dan jangan fobi kalau ada yang nasihatin kita bahwa perbuatan kita itu gak boleh, perbuatan kita itu haram. Karena sejatinya dia sedang mengingatkan kita agar kita tidak menyakiti diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap hal yang salah itu menimbulkan efek samping. Teman-teman sekarang kita mau ke Bandung nih, salah jalan, emangnya gak ada konsekuensi? Bensin habis, tambah capek, tambah ngaret. Belum lagi kalau salah jalannya ke jalur macet. Semua kesalahan itu menzolimi diri sendiri atau menyakiti diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Ini fakta yang enggak boleh kita lupakan. Mas, kenapa enggak ikut kajian? Gue belum siap dengar nih, Bro. Nanti disampaikan yang gue kerjain semua haram semua lagi. Loh, kok belum siap dengar itu loh? Kan belum tentu juga yang kita kerjakan haram. Tapi kalau ternyata haram, bukankah itu adalah sebuah bentuk pertolongan? Sebuah bentuk pertolongan agar kita gak menyakiti diri sendiri. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 57, وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. Terus berikutnya apa? وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Itu jemaah. Ini bicara tentang Bani Israel, dan kami payungkan mereka dengan awan. Dan kami turunkan manna wa salwa. Makanlah yang baik-baik dari yang kami berikan rizki kepada kalian. Terus akhirnya apa? Wa ma dzalamuna. Mereka itu gak pernah menzolimi kami, kata Allah. Jadi kalau mereka buat maksiat, mereka buat pembangkangan, mereka durhaka, mereka gak beriman, mereka gak mau terima agama Allah, mereka tidak pernah menzolimi kami. Gak pernah. Mereka gak pernah menzolimi kami. Sejatinya, walakin kanu anfusahum yadlimun. Karena sejatinya mereka hanyalah menzolimi diri mereka sendiri. Dalam ini ayat jemaah. Kenapa kita berontak? Karena kita tidak tahu fakta ini. Ini Al-Baqarah 57. Al-Baqarah 57. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun. Itu. Itu jemaah. Jadi setiap maksiat itu apa? Bentuk menyakiti diri sendiri. Maksiat itu bentuk menganiaya diri sendiri. Maksiat itu adalah bentuk menzolimi diri sendiri. Itu. Bahkan jika maksiatnya adalah menzolimi orang lain, seperti kita ambil duit orang, mencela orang, menggibahi orang, memfitnah orang, caci maki orang, mengambil harta orang, sebelum kita menyakiti diri dia, kita sejatinya menyakiti diri kita terlebih dahulu. Gitu. Itu cuma sebelum kita nyakitin dia, sejatinya kita menyakiti diri sendiri dulu. Mencela orang atau menggibahi orang, saya ingin tanya, pada saat kita mencela atau menggibahi, ada perasaan yang mengantarkan kalimat-kalimat tersebut, atau itu tiba-tiba kata yang keluar dari lisan kita? Kan ada perasaan yang mengantarkan kata-kata itu, ya, marah, kesel, emosi, dendam. Itu kan yang membuat seseorang mencela orang lain atau berkata-kata buruk atau menggibahi. Nah, Anda tanya, hidup dengan dendam tersiksa apa enggak? Tersiksa. Hidup dengan emosi itu tersiksa apa enggak? Tersiksa. Jadi subhanallah, pada saat kita ingin zolimi orang, itu sejatinya kita zolimi diri kita dulu, baru orang tersebut. Dan porsi dan bobot menzolimi diri sendiri jauh lebih besar daripada menzolimi orang itu. Kenapa demikian? Karena ketika kita zolimi orang, bukan hanya kita menyakiti diri kita, tapi kita membuat diri kita terancam, diadab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang tersebut yang kita zolimi, mungkin dia sakit ketika kita kasih kalimat yang gak bagus, atau kita ambil hartanya, atau kita sakiti fisiknya. Tapi ingat, sakit yang diderita gak selama-lamanya, dan sakit yang diderita akan membuat dia ambil pahala kita, dia kirim dosa dia ke kita, dan dia mendapatkan supporting untuk masuk ke dalam surga. Adapun pada saat kita zalimi dia, kita semakin menjauhkan diri kita dari surga, dan kita mengantarkan diri kita sendiri ke api neraka. Jadi sebenarnya lebih parah mana jamaah? Lebih parah mana? Dan ini ada kaitannya dengan memaafkan tadi. Kenapa ulama-ulama besar seperti Ibnu Aun, Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Mahdi itu gampang banget memaafkan orang? Karena mereka ngerti hakikat ini. Orang yang zolimin mereka itu sejatinya lebih sakit daripada sakitnya mereka. Karena kalau perasaan mereka gak berkecambuk, gak mungkin zolimin mereka. Orang kalau hatinya tenang, bahagia, mungkin gak caci maki orang? Enggak. Coba kita ingat ya, kapan kita suara tinggi, marah-marah, segala macam, akhirnya zolimin orang. Pas perasaan, lalu suasana jiwa lagi tenang, bahagia, lagi sakinah, atau lagi emosi, lagi temperamen, lagi gelisah, lagi gak nyaman, nafas lagi... Hadirin, jadi sebenarnya siapa yang paling terzolimi? Siapa yang paling terzolimi? Sekali lagi, Al-Baqarah 57, wa ma zalamuna, mereka gak pernah menzolimi kami, kata Allah. Kalaupun mereka memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar perintah Allah, ngerjain larangan Allah, sama sekali gak pernah zolimin Allah, sama sekali gak pernah menyakiti Allah, gak pernah. Allah gak pernah tersakiti, Allah gak pernah merasa teraniaya dengan kemaksiatan. Walakin kanu anfusahum yadlimu, tapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri. Jelas ini jamaah sekalian. Nah, kembali lagi ke Ali Imran 135. Ternyata hadirin, orang-orang bertakwa itu dalam hidupnya itu bisa tergelincir ke perbuatan keji dan maksiat, menzalimi diri sendiri. Bisa. Ternyata ahli surga di dalam hidupnya itu bisa jatuh ke dalam dosa, bisa jatuh ke dalam maksiat. Dan semoga Allah gak takdirkan, tapi bisa jatuh ke dalam dosa besar, bukan dosa kecil. Fahisyah. Bisa. Jadi gak usah heran, gak usah agak, kok dia bisa lakukan itu? Lo bisa. Makanya kalau dengar ada teman kita, sahabat kita misalnya terjatuh, gak usah heboh. Bisa. Harusnya kita bersyukur kepada Allah, Allah jaga kita, lalu doakan dia agar dia bangkit, gitu aja. Masa dia, ini bikin malu kajian kita. Masa dia lakukan? Memang bisa jamaah. Ini ayatnya. Kan kita baca Ali Imran kan, itu bisa. Daripada kita nyerang dia, nanti kita diuji lagi sama Allah. Nah ini kan kita tuh biasa gitu. Antum tau gak ada isu nih, si fulan begini begini begini. Itu kan aib ya, itu bikin malu kita. Ini komunitas kajian kita. Hadirin, ingat gak ucapan Abdullah bin Mas'ud? Al-bala muakkalun bil mantik. Bencana dan ujian itu seringkali tergantung ucapan. Anda begitu-begitu, nanti Allah kenain diri Anda. Dan kalau bisa-bisa, gak usah bingung. Kita berarti kurang baca Quran. Kita kurang baca Ali Imran 135. Lebih baik kita baca doa apa? Kalau ngelihat orang kena musibah, apalagi kalau musibahnya musibah maksiat, musibahnya musibah kemungkaran, musibahnya musibah dosa. Apa kita baca apa? Bengong jemaah. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ini enggak boleh lupa. Apa artinya segala puji bagi Allah yang telah menjaga aku dari ujian dan musibah yang Allah timpakan ke dia, dan telah melebihkan aku dari banyak sekali makhluk-makhluknya. Itu jemaah. Udah jaga lisan deh. Bisa orang orang bertakwa tuh bisa jatuh. Kita tak di zaman Nabi ada yang jatuh kepada zina enggak? Ada, dan zina dosa kecil, dosa besar. Dosa besar dan zina salah satu tafsir fahisyah. Bisa. Sebagian sahabat waktu itu pernah salah paham ke Nabi SAW enggak? Sempat salah paham lalu ada pikiran yang enggak baik. Ada, pasti perang apa? Setelah perang perang Hunain. Lalu diklarifikasi, alhamdulillah selesai. Tapi pernah ada miss itu. Sampai Ansor nangis terisak-isak kan. Mungkin suatu saat kita bisa kaji cerita-cerita itu. Powerful banget jamaah sekalian. Tapi ada miss. Di perang Uhud, Nabi SAW, jangan turun dari bukit. Turun jamaah. Apa perintahnya kurang jelas itu? Jangan pernah turun dari bukit. Turun. Akhirnya peta berubah. Bisa. Dan itu tidak menutup peluangnya menjadi ahli surga. Ini kan konteksnya ahli surga. Surga dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa mereka? Ini poinnya. Dan inilah sabda Nabi SAW dalam hadis yang sering kita kenal. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang sering melakukan kesalahan adalah yang paling banyak bertaubat. Yang paling banyak bertaubat. Tawabun, bukan sekali taubat, dua kali. Banyak bertaubat. Banyak bertaubat, jemaah. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Banyak melakukan kesalahan. Banyak. Makanya kata Al-Hikmah apa? Anda menuntut sahabat atau pendamping yang tidak punya kesalahan, bukankah tidak ada gaharu yang wangi tanpa asap? Tahu kayu gaharu? Oud adalah salah satu bahan baku parfum dan fragrance yang sangat ngetop dan mahal. Dan itu bahan baku level atas lah. Makanya parfum yang oud kan biasanya lebih mahal daripada diambil dari bahan baku yang lain. Dan kita tahu bersama oud itu Pak, kalau itu kan dibakar, kalau kayunya itu dibakar. Nah, ketika dibakar barulah tercium aroma khasnya. Dan banyak orang mengatakan itu aromanya mewah banget. Artinya aromanya enak, nyaman, mewah, dan seterusnya. Tapi kita tahu bersama, aroma itu keluar bersamaan dengan apa? Dengan asap. Kan dia keluarin asap tuh. Jadi gak ada aromanya sendiri. Aku pilih yang aroma tanpa asap ya. Gak ada aroma tanpa asap itu. Kalau kayu oud ya, kalau kayu gaharu. Harus dibakar, dan ketika dibakar keluar asap dan aroma di waktu yang sama. Jadi kata para ulama, Anda berharap teman atau pendamping yang tidak punya kesalahan, itu sama saja berharap ada kayu gaharu mengeluarkan aroma tanpa asap. Ya gak ada gitu loh. Itu gak ada. Dan kembangkan terus. Anda berharap punya guru yang gak punya kesalahan, ya itu sama. Itu karena kayu gaharu aromanya doang tanpa asap. Semua guru punya kesalahan. Anda berharap punya murid tanpa kesalahan, ya gak ada murid kayak gitu. Gak ada. Semua kita banyak kesalahan. Semua kita banyak kesalahan. Salah atau benar bukan parameter orang baik, jemaah. Artinya parameter orang baik itu bukan gak pernah salah. Gak ada yang mengatakan demikian. Setiap kita banyak melawan kesalahan. Nah, di sini poinnya. Dan yang menjadi pembeda atau yang menjadi salah satu pembeda antara ahli takwa dan orang fasik, antara ahli surga dan ahli neraka, adalah bagaimana merespon kesalahan tersebut. Bagaimana merespon kesalahan tersebut. Makanya kita tampilkan lagi 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau dosa besar dan melakukan maksiat menzalimi diri sendiri, responnya apa? Mereka akan mengingat Allah. Itu responnya. Yang diingat Allah. Yang diingat Allah. Bukan yang lain. Yang diingat Allah. Jadi yang responnya adalah mengingat Allah. Bukan cari justifikasi. Bukan cari excuse, cari alasan. Bukan ngotot, bukan marah. Bukan kesel, bukan gak terima. Bukan. Yang diingat Allah. Yang diingat Allah. Atau bukan yang diingat makhluk. Nanti bagaimana kalau suami aku tahu? Bukan bagaimana suami aku tahu. Gimana kalau Allahmu itu tahu dan Allah Maha tahu? Itu yang jadi masalah. Aduh, gimana kalau istriku tahu? Ini bukan tentang istri Anda tahu. Ini tentang Allah tahu Anda melakukan maksiat. Ada banyak suami atau banyak istri yang bisa bermaksiat, mungkin seumur hidup suami pasangannya gak pernah tahu maksiat dia, karena jago dia. Tapi Allah kan tahu, jamaah. Makanya zakarullah. Zakarullah. Zakarullah. Lihat Imam Syafi'i kan, jemaah. Masih ingat enggak Imam Syafi'i rahimahullah ketika ada orang mencela beliau? Lihat bagaimana responnya. In kunta shadiqan faghfarallahu li. Kalau yang engkau ucapkan benar, aku melakukan itu semua, semoga Allah memaafkan aku. Dan apabila yang engkau katakan salah, semoga Allah memaafkanmu. Lihat, zakarullah, mengingat Allah. Lihat, masih ingat kisah Umar dan Al-Hur? Ketika Umar mau menghukum, kata Al-Hur, Allah memerintahkan nabinya. Allah memerintahkan nabinya. Lalu dibacakan surat apa? Lupa lagi, jemaah. Al-A'raf ayat 199. Jadi itu orang-orang beriman, cara mainnya demikian. Allah memerintahkan nabinya, khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudzil afwa, maafkan dan tetap aja kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang ini. Apa kalau bukan firman Allah? Cuma firman Allah, firman Allah. Mereka tuh langsung koneksikan ke Allah begitu ada sebuah masalah, begitu melakukan kesalahan, kembalikan ke Allah. Jadi selalu ingat Allah. Dan kalau ingat Allah, maka akan ada solusi besar di hadapan mata orang-orang yang berdosa. Kita kembali lagi, fastaghfiru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah. Maka mereka beristighfar. Kembali kita lihat slide-nya. Maka mereka beristighfar. Ali Imran 135. Mereka beristighfar. Dan siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah? Coba kalau kita langsung orientasinya ke makhluk, lalu makhluk itu baperan dan dia gak pernah memaafkan kesan kita, gimana gak hancur hati kita? Tapi lihat dong, siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Artinya Allah, hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, dan Allah yang punya yang memiliki nama Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Maka mereka akan bangkit lagi. Karena mereka inilah, ketika buat kesalahan langsung ingat Allah lalu istighfar. Dan istighfar minta apa jemaah? Apa makna istighfar? Minta maghfirah. Apa arti maghfirah? Kita sudah jelaskan. Maghfirah dua makna, enggak boleh lupa ini jemaah sekalian. Maghfirah itu dua makna. Yang pertama apa? As-satar, menutup dosa. Biar dosa ditutup sama Allah. Enggak kebuka lagi. Ditutup. Yang kedua, tajawuz. Semoga Allah mengampuni dan membiarkan, bukan membiarkan dosanya, tapi mengampuni dan tidak menghukum. Tidak ada efek samping di dunia maupun di akhirat. Jadi begitu buat dosa, minta sama ya Allah, tutup dosa saya dan jangan sampai dosa saya menimbulkan masalah di dunia maupun akhirat. Itu poinnya. Itu kalau kita istighfar 100 kali itu yang harus kita hadirkan di perasaan kita itu, ya Allah, tutup dosa saya dan jangan sampai dosa saya menimbulkan masalah di dunia maupun di akhirat. Itu bahasa simpelnya ya, biar kita gak, biar jamaah gampang ketika menghayati istighfar. Istighfar itu, ya Allah, tutup dosa saya dan jangan sampai dosa saya buat masalah di dunia maupun akhirat. Kita habis, tadi habis salat subuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum. Kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu artinya astaghfirullah, ya Allah, tutup kesalahan saya. Tadi saya salat mungkin gak khusyuk, tolong tutup ya Allah, dan jangan sampai ketidakkhusyuan saya buat masalah hari ini, gitu kan, dan buat masalah di hari kiamat. Jangan sampai kau hukum saya gara-gara ini. Lagi astagfirullah, dua, yang kedua, ya Allah, tolong tutup dosa saya tadi pas sholat, dan jangan sampai kesalahan saya pada saat sholat tinggal khusyuk, gak mentadaburi, itu membuat engkau hukum saya di hari ini misalnya, dan di hari kiamat nanti. Itu, jadi begitu buat kesalahan, ingat Allah, istighfar. Adapun ahli neraka gak ingat Allah jemaah. Yang diingat makhluk dunia. Kan begitu. Yang diingat suaminya, nanti suamiku marah, makanya nanti bohong larinya. Kan gitu. Karena takut sama manusia, nanti akhirnya bohong. Atau yang diingat manusia, nanti istriku ngamuk, oke kita bohongin aja istri kita. Ortu, nanti bokap nyokap gue marah nih, yaudah kita bohong deh. Jadi nimbulkan masalah dengan masalah lagi. atau cari-cari alasan, bela diri, cari justifikasi. Begitu buat kesalahan, zakarullah, ingat Allah. Setelah habis ingat Allah, istighfar. Istighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Lalu berhenti jemaah. Lihat, balik lagi ke ayatnya. Wa lam yusirru ala ma fa'alu. Dan mereka berhenti, enggak melanjutkan jemaah, enggak melanjutkan. Berhenti. Wa lam yusirru, enggak ada israr. Israr itu terus melakukan dosa. Berhenti udah, berhenti, berhenti, berhenti. Wahum ya'lamun. Dan mereka mengetahui. Jamaah yang Allah muliakan, harus berhenti. Berhenti. Makanya hadirin yang semoga Allah muliakan, Thabit Bunani pernah menyatakan bahwa ayat ini, ayat ini itu yang membuat iblis itu menangis jemaah. Yang membuat iblis menangis. Kata Thabit Al-Bunani, lama nazalat, ketika Allah turunkan ayat-ayat seperti ini, wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu, atau ayat ini, itu iblis menangis. Dan riwayat kata Bunani, Thabit Bunani, balagani anna iblis hina nazalat hadhil ayat. Aku dapat riwayat bahwa iblis ketika ayat ini turun, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, ayat ini baka, si iblis nangis. Kenapa? Karena udah mengeluarkan effort menggoda manusia, diputihkan lagi dengan mengingat Allah dan istighfar. Subhanallah, udah hilang lagi, dan bukan hilang, berubah jadi pahala. Udah punya, udah berusaha menggoda antum, antum begitu melakukan kesalahan walaupun fatal, ingat Allah, ingat Allah, istighfar, putih lagi, dan pahala. Istighfar kan pahala. Kata Thabit, baka, iblis menangis. Jadi udah, kalau kita melakukan kesalahan, udah gak usah diungkit-ungkit, gak usah trauma, gak usah pesimis, gak usah putus asa. Udah istighfar, taubat, itu iblis tuh nangis. Jadi kita jangan pesimis lagi. Aku udah gagal, hancur semua, aku emang gak layak. Loh, istighfar jemaah, taubat, maka Anda akan menang. Karena setiap hamba itu benar-benar mengingat Allah, maka harapan itu ada. Harapan itu ada. Tapi apabila hamba itu lupa sama Allah, maka iblis dan syaitan yang masuk. Dan kalau iblis syaitan yang masuk, maka yang ada adalah khawatiran, ketakutan, dan kesedihan. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Al-Baqarah 268. Syaitan selalu menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Selalu kerjanya nakutin. Lalu abis kita dibuat takut, lalu dia ngajak kita melakukan perbuatan keji. Itu poinnya. Oleh karena itu, bersegeralah. Begitu, ini poinnya, begitu melakukan kesalahan, ingat pintu belum tertutup. Begitu melakukan khilaf, harapan itu masih ada. begitu melakukan dosa besar, ampunan itu masih terbuka. Wasari'u, bersegeralah menuju ampunan Allah. Itu poinnya. Bersegeralah menuju ampunan Allah. Syaitan ingin mendelay. Allah minta kita bersegera. Begitu melakukan kesalahan, bersegera menuju ampunan Allah. Jangan ditunda. Begitu kita delay, kita kehilangan. Gini loh, kayak penyakit. Cuman. Ada banyak penyakit. Pecah pembuluh darah misalnya. Itu harus langsung dioperasi. Begitu kita tunda, kehilangan golden time, kata para ahli medis. Kalau salah pun diluruskan. Tapi begitu kehilangan golden time, udah susah. Semakin kita tunda operasi, semakin sulit. Harus segera. Kita buat kesalahan, kita buat dosa, langsung segera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila magfiratin, segera menuju ampunan. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Semakin ditunda, syaitan bermain dalam diri kita. Main. Dan kita dihancurkan, jamaah. Jangan ditunda. Itulah ahli surga. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, begitu melakukan kesalahan fatal, begitu melakukan kemaksiatan, dzakarullah, langsung ingat sama Allah, fastaghfiru li dzunubihim. Coba ditampilkan lagi bahasa Arabnya. Lihat jemaah, di baris kedua, fastaghfiru li dzunubihim, itu ada kata sambung fa, fastaghfiru fa. Allah menggunakan kata sambung fa, fastaghfiru, setelah kita melakukan kesalahan fatal. Allah tidak menggunakan kata sambung thumma. Padahal bisa juga pakai kata sambung thumma kalau Allah mau. Kalau ada orang menggunakan kata sambung thumma, jadinya thumma staghfaru. Tapi Allah enggak, Allah pakai kata fa. Apa perbedaan fa dan thumma? Thumma itu ada jeda waktu, jemaah. Thumma litarahi, ada jeda waktu. Tapi fa litartib, langsung berikutnya. Enggak pakai jeda waktu yang panjang atau lama. Begitu kejadian, next-nya istighfar, itu langsung. Begitu kejadian dosa, berikutnya istighfar, langsung taubat. Itu ahli surga. Ini jangan pernah lupa. Jangan ditunda, jangan pakai thumma. Ayatnya enggak pakai thumma, ayatnya pakai fa. Semakin ditunda, semakin ribet. Noda itu, jamaah, noda. Nabi kan katakan, nukitat lahu nuktatun sauda. Kalau buat maksiat, ada noda di dalam hati kita. Anak kita main bola di tanah merah, lalu kena noda, kena tanah, atau kena noda apalah, itu segera dicuci. Begitu kita tunda atau lupa nyucinya, akhirnya baru nyuci 3 hari lagi, 4 hari lagi, ya Allah, setengah mati ngilangin tuh noda, jemaah. Tapi kalau langsung kita cuci, akan sangat mudah. Begitu buat kesalahan, termasuk kesalahan fatal, fastaghfiru li dzunubihim, istighfar, taubat, dan langsung, jangan tunda-tunda. Apakah Allah masih terima? Itu permen syaitan. Allah pasti terima, biiznillah. Tapi kesalahan saya fatal, itu permen syaitan. Innallah yaghfiru dzunuba jami', Allah ampuni segala dosa kalau kita bertobat. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Bersegera, jangan pesimis. Yakinlah hanya Allah yang bisa ampuni. Dan berhenti, maka semua insya Allah akan baik-baik aja. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.